بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله إياكم kita masih di bab kasrat turuq al-khair Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Setelah yang ketiga kemarin, Rasulullah menerangkan uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha. Telah ditunjukkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik-baiknya dan juga yang jelek-jeleknya. Kalimat yang baik-baiknya menunjukkan banyak amalan baik yang bisa kita lakukan. Di hadis yang keempat berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahul ta'ala, anhu, ini kemarin siapa perawinya? Saya penasaran. Siapa perawinya kemarin? Siapa? Yakin? Anhu, yani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anna nasan qalu, di riwayat lain diterangkan yang dimaksud nasan, orang-orang di sini adalah al-fuqara minal muslimin. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, anna nasan qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور telah diborong amal kebajikan ini oleh orang-orang yang punya harta. Ahli dathur, ad-dathur itu artinya orang yang punya harta. ذهب أهل الدثور, telah dibawa semua oleh harta, apa, orang-orang yang punya harta. Bil ujur, mereka semua memborong pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka telah menjalankan sholat. Mereka menjalankan sholat seperti kami menjalankan sholat. Artinya dalam masalah sholat kita sama sederajat, punya kesempatan yang sama. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa, kita pun berpuasa. Artinya peluangnya sama-sama, kita punya peluang, mereka punya peluang. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, lah ketika berbicara tentang sedekah, maka mereka mengatakan yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan harta yang lebih yang dia miliki. Artinya mereka bisa sedekah, saya enggak. Ketika puasa saya bisa, dia bisa. Ketika sholat saya bisa, dia bisa. Tetapi ketika mereka bersedekah atas harta-harta mereka yang lebih, lah ini kita tidak bisa melakukannya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Jawaban Rasul bukan jawabannya seperti orang-orang sosialis atau komunis. Lalu setelah itu ada persamaan harta kekayaan. Akan tetapi yang dijawab oleh Rasul, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Inna biquli tasbihatin sadaqah wa qul wa qul takbiratin sadaqah wa qul tahmidatin sadaqah wa qul tahlilatin sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyu 'anil munkar sadaqah wa fi budi ahadikum sadaqah. Jawaban Rasul adalah, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa-apa yang bisa kalian juga bersedekah dengannya? Ketahuilah bahwa setiap tasbih itu sedekah. Setiap takbir juga sedekah. Setiap tahmid sedekah. Setiap tahlil sedekah. Anda memerintahkan bil ma'ruf, mengajak orang berbuat kebaikan, sedekah. Anda melarang, mencegah orang dari perbuatan mungkar, sedekah. Dan pada kemauan seorang ada sedekahnya juga. Maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, ata'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah kita mendatangi atau melampiaskan syahwat kita bisa menjadi mendapatkan pahala padanya? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fi wizrun? Maka Rasul menjawab, bukankah kamu ketahui kalau meletakkan syahwat itu di tempat yang haram, bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Demikian pula kalau seseorang meletakkannya di dalam perkara halal, maka itu akan mendapatkan pahala. Nah, qala al-mu'allif, kata Syekh Utsaimin, masya Allah, teman kita banyak hari ini. Alhamdulillah. Pada pengen ngaji Riyadhus Shalihin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Abi Dzar radhiyallahu anhu. أنا ناسا قالوا يا رسول الله ذهب على الدثور بالأجور يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنها. Kata Syekh, mereka menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah bahwa orang-orang yang punya harta, mereka telah memborong, mengambil semua kesempatan pahala. Mereka mengambil semua kesempatan pahala itu, diborong semua sama dia. Ahlul Juthur, yakni Ahlul Amwal. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka berpuasa seperti kita puasa. Mereka bersedekah dari sisa harta-harta mereka. Yakni fanahnu wahum sawa'un fi shalah wa shiyam. Kata Syekh menerangkan, mereka menganggap kita dengan mereka ini sama dalam perkara puasa, salat dan puasa. Adapun dalam masalah sedekah, mereka punya kelebihan harta, kita tidak punya. Mereka telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah. Maka mereka bisa bersedekah, kami wala natasaddaq, tidak bisa bersedekah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan fuqara al-muhajirin. Kalau ya'takuna wala na'tak, di hadis lain ada mengatakan apa? Mereka itu orang-orang kaya bisa membebaskan budak, saya enggak bisa membebaskan budak. Betapa besarnya pahala yang Allah siapkan untuk seseorang yang bisa membayar apa, membebaskan budak. Mereka bisa membayar apa, membebaskan budak, saya tidak enggak bisa ya Rasulullah. Lah, ada sesuatu yang masya Allah sekali yang ditinjau, yang dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin dalam masalah ini. Beliau mengatakan apa? Fanzuru ila himam al-aliyah min as-sahabah radhiyallahu anhum. Ketika ada diskusi di antara para sahabat, ketika Syekh Utsaimin melihat semangatnya para sahabat, beliau melihat adalah apa? Adanya himmah aliyah di kalangan para sahabat. Yaqbatuna ikhwanahum bima an'ama Allahu alaihi min al-amwal allati yatasaddaquna biha wa ya'taquna minha. Mereka iri terhadap apa yang teman-teman mereka, para sahabat yang lainnya, telah Allah berikan harta yang berlimpah, yang dengan itu mereka bisa bersedekah dan bisa membebaskan budak. Apa yang mereka irikan? Yang mereka irikan itu kehebatan para sahabat ketika memperoleh harta itu bisa membelanjakan semua itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lebihnya harta yang mereka miliki, mereka jadikan untuk sedekah dan untuk apa? Memerdekakan budak. Intinya, harta yang mereka dapati dari kelebihan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka irikan bukan seperti orang zaman sekarang. Laisu yaqulun indahum fudul amwal yarkabuna biha al-maraqib al-fakhmah wa yaskununa al-qusur al-mashiyah مشيدة ويلبسون الثياب الجميلة. Yang mereka irikan ketika orang lain punya duit banyak bukan mobil yang bagus, enak ya. Coba kalau saya punya punya uang yang banyak, tak beli mobil yang hebat, yang enak, yang keren gitu loh. Coba kalau saya punya uang seperti Fulan, maka akan saya bikin rumah yang megah, mewah, yang luar biasa. Atau coba kalau saya punya uang, saya akan belikan pakaian yang mahal, yang bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan itu yang mereka irikan. Akan tetapi, yang mereka irikan adalah mereka, orang-orang kaya, bisa bersedekah dengan hartanya dan bisa memerdekakan budak-budak dengan hartanya. Dzalika li'annahum qaumun yuriduna ma huwa khairu wa abqa wa huwal akhirah. Kenapa? Himmah mereka adalah akhirat. Himmahnya mereka aliyah, ingin bersedekah, ingin beramal. Kalau dia punya uang, dia yang ingin dia lakukan adalah bagaimana uang ini bisa dijadikan tambahan amalan. Karena himmah mereka adalah akhirat. Bukan seperti banyaknya orang. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bukan seperti itu. Yang dunia itu sangat berpengaruh dalam hatinya. Akan tetapi, wal akhiratu khairun wa abqa. Dia sadar meyakini bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Atau seperti yang Allah katakan kepada nabinya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Faum ishtaku ila Rasul alaihi salatu wasalam syakwa ghibtah. Mereka mengeluh itu kepada Nabi. Keluhan ada rasa apa, cemburu, ingin gitu loh, iri. La syakwa hasad. Tetapi iri bukan yang disertai dengan hasad. Wala i'tirad 'ala Allah 'azza wa jal. Bukan pula dia sedang protes kepada Allah, kenapa mereka kaya, saya miskin. Bukan itu perkenalannya. Walakin yatlubuna fadlan yatamayyazuna bihi amman agnahum Allahu fatasaddaqu bifuduli amwalihim. Yang mereka irikan itu, dia sedang minta adanya sesuatu yang spesial buat dia, yang bisa membedakan atau bisa bersaing dengan orang-orang kaya dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa menandingi amalan orang-orang kaya, sehingga dia bisa setara atau berlomba bisa di atasnya. Ini yang mereka maukan. Ucapan yang mereka maukan itu, dari apa yang mereka maukan dari ucapan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum yang fakir ini, adalah ingin ditunjukkan satu amalan yang dengan amalan itu dia bisa bersaing dengan orang-orang kaya dalam beramal. adanya pembeda. Mereka punya senjata ini, saya juga punya senjata lain yang kita bisa sama-sama bersaing dalam beramal soleh. Faqala Nabi SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah telah jadikan untuk kalian apa-apa yang bisa kalian bersedekah dengannya? Yani idza fatatkum as-sadaqah bil mal fa hunaka sadaqah bil a'mal as-salihah. Kalau kalian luput dari bersedekah dengan harta, di sana juga ada sedekah lain, yaitu sedekah dengan amal soleh yang kalian bisa perbuat. Mereka bisa bersedekah, orang kaya itu, dengan harta mereka. Kalian juga bisa bersedekah dengan amal soleh kalian. Biasanya orang kaya itu lebih sibuk daripada orang miskin, karena banyaknya harta lebih banyak kesibukan mengatur harta itu. Sehingga ketika dia orang miskin, punya kesempatan lebih banyak untuk mendekatkan bersedekah lewat amal soleh. Inna biqulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyi 'anil munkar sadaqah. Maka saya menerangkan, sesungguhnya setiap tasbih itu ada sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap amal ma'ruf itu sedekah, setiap nahi 'anil munkar itu sedekah. Dan empat perkara ini, kata Syekh, qad sabaqal kalam 'alal arbal al-ula fi ma sabaq, telah kita terangkan penjelasan di hari yang kemarin di hadis Abu Dzar juga. Amma qawlu sallam amrun bil ma'ruf sadaqah. Nah, Syekh sekarang ingin berbicara tentang amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Karena empat yang tadi, tahlil, takbir, tasbih, terus apa? Tahmid, itu sudah dibahas. Sementara amal ma'ruf nahi munkar di pembahasan hadis kemarin belum sempat dibahas. Maka dalam hadis ini Syekh akan menekankan perkara ini. Amma qawlu sallam amar bil ma'ruf sadaqah wa nahi 'anil munkar sadaqah. Fa innal amal bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar min afdal sadaqat. Rasul mengatakan amal ma'ruf sedekah, nahi 'anil munkar juga sedekah. Perlu kalian ketahui bahwa amal ma'ruf wa nahi 'anil munkar itu paling afdolnya sedekah. Li'ana hadza huwa alladhi faddala Allah bihi hadhihi al-ummah 'ala ghairiha. Karena perkara ini telah Allah utamakan, telah Allah berikan keutamaan pada umat ini dibanding umat-umat yang lainnya. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan dari manusia ini. Dengan potongan kalimat ini menunjukkan bahwa umat ini, kalian ini adalah umat yang terbaik kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya sebelum kalian. Kenapa kalian dikatakan umat yang terbaik? ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah kelebihan kalian. Kalian dikatakan terbaik karena di dalam syariat kalian ada perintah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oleh karena itu saya mengatakan tadi bahwa amal ma'ruf wa nahi 'anil munkar termasuk afdol sadaqat. Sebaik-baik sadaqah adalah amal ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Walakin labud lil amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar min asyurut. Untuk seseorang bisa beramal ma'ruf nahi munkar itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang boleh. Tidak semua keadaan kita bisa beramal ma'ruf nahi munkar. Tidak semua zaman kita bisa menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Ada syarat-syaratnya. Paling tidak ada 3 syarat. Paling tidak ada 3 syarat. Walaupun sih nanti ada tambahan. Syarat yang pertama, ayakunul amr annahi aliman. Ayakunul al-amir annahi aliman bihukum asyar. Hendaknya orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar itu harus ngerti hukum syariat tentang apa yang akan dilakukan tentang apa amal ma'ruf nahi munkar itu. Artinya harus belajar. Artinya yang bisa menjalankan amal ma'ruf nahi munkar adalah talibul ilm. Oleh karena itu antum wahai talibul ilm bersyukurlah karena kalian bisa menjalankan bersedekah dengan amalan sedekah yang paling afdol, yang Allah terangkan tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau kalian bisa menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, kalian termasuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan itu yang bisa menjalankan adalah talibul ilm, orang yang punya ilmu. Syarat yang pertama adalah yang punya ilmu yang boleh amal ma'ruf nahi munkar. Sekali lagi, ini adalah kelebihan antum wahai thalabul ilm. Berbahagialah. Karena ini adalah amalan yang paling afdol. Tentu harganya paling mahal. Kalau kita membeli sesuatu paling mahal, artinya kita mengorbankan sesuatu yang lainnya juga mahal, banyak. Kalau ada benda bagus, harganya mahal, maka kita harus membayar dengan uang, harta yang lebih banyak. Kalau amalan yang mahal, maka pengorbanan kita juga harus lebih banyak. Pengorbanan kesabaran, pengorbanan lelah letih belajar, perasaan, mengorbankan perasaan, Karena tidak setiap saat kita cocok dengan teman kita. Itu perlu pengorbanan agar kita memahami teman kita, agar kita bisa betah di tempat itu, agar kita bisa selesai apa? Melanjutkan pendidikan kita, belajar kita. Perlu pengorbanan perasaan memahami sang ustadz. Kadang ustadz juga manusia, punya salah atau punya sikap yang mungkin karena di rumah sudah jenuh, tadi malam anaknya nangis sampai tengah malam jam 1, jam 2 baru bisa tidur. Ketika menjelang subuh datang ke kelas ngajar dengan sedikit muka cemberut, enggak mudah senyum. Sabar. Memang ini afdalul a'mal, harganya mahal, engkau harus bayar dengan mahal pula. Antum pernah dengar kisahnya muridnya A'mash? A'mash menjual ilmunya tidak dengan murah. Selalu menguji murid-muridnya seberapa jauh dia sabar. Maka murid-murid yang tahu Ahmas itu punya ilmu yang luas, maka bersabar dengan selektifnya Ahmas terhadap murid-muridnya. Bahkan kadang menunggu di bawah apa jendelanya mendengar, mencuri berita dari Ahmas. Karena saking sulitnya Ahmas itu diambil riwayatnya. Dia bersabar dengan perangai jeleknya kata orang terhadap A'mas ini. Dia bersabar terus. Belum lagi yang lainnya, menunggu imamnya di depan rumahnya sampai dia tertidur. Yang lainnya lagi dalam keadaan kelaparan. Karena afdhalul a'mal, setelah dia punya ilmu dia bisa menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Sedekah yang paling afdal bisa Anda jalankan ketika Anda berilmu, sehingga menuntut ilmu adalah apa? Afdhalul a'mal yang Anda harus bayar dengan harga yang mahal, bukan harga yang murah. Maka bersabarlah untuk apa? Memperoleh ilmu an-nafi'. Fa in kana jahilan fa innahu la yajuz an yatakallam. Kalau dia tidak punya ilmu, jahil, maka tidak boleh menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Li'anna al-amir bil-ma'ruf wa nahi anil munkar ya'mur bima ya'taqid an-nas anahu syar Allah. Karena orang yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, ketika dia menyuruh orang, orang itu meyakini bahwa itu adalah syariat Allah. Itu adalah perintah dari Allah SWT. Sehingga kalau dia tidak punya ilmunya, mengajak orang tidak punya ilmunya, maka orang nyangka ini apa? Dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang awam ketika melihat kita pakai jubah atau pakai kopiah atau punya lihyah, oh ini punya ilmu ini. Langsung punya ilmu. Atau ketika seseorang yang sholat 5 waktu di masjid, dia meyakini ini punya ilmu nih, agamanya mending, ini orang agamanya mending. Saya teringat ketika masih SMP atau ada yang menasihati saya, Abdul Somad, kamu datangi fulan, minta nasihat kepada dia. Kalau kamu tahu agama, minta nasihat sama si fulan. Kenapa? Karena si fulan kadang-kadang khotbah Jumat, padahal khotbah Jumatnya dia gak punya ilmu apa-apa, cuma buka, tidak bisa dijalankan untuk dirinya, tidak bisa dijalankan untuk orang lain. Dia tidak punya ilmu sama sekali. Tapi zaman itu yang penting syarat Jumatan sah, ada yang apa, ngisi Jumat. Lah, orang menganggapnya karena dia sering naik, agamanya mending ini, lumayan. Maka jadikan rujukan. Kata Syekh, fa innahu la yajuz ayatakallam. Kalau tidak punya ilmu, tidak boleh dia ikut berbicara. Li'anal amal ma'ruf wa nahi 'anil munkar ya'mur bima ya'taqidun nas annahu syar' Allah. Wa laisa law yatakallam fi syar' Allah illa bima ya'lam. Tidaklah boleh seseorang bicara tentang syariat Allah kecuali apa yang dia tahu. Tidak boleh seseorang bicara tentang syariat Allah kecuali sebatas apa yang dia tahu saja. Li'anna Allah harrama dhalika binassil Qur'an. Faqala ta'ala, karena Allah SWT telah melarang, mengharamkan yang demikian itu dengan nas yang ada dalam Al-Quran. Karena Allah telah berfirman, Qul innama harrama rabbil fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithm wal bagh bi ghairi haq wa antushriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah Tuhan kami telah mengharamkan al-fawahisha, apa-apa yang perbuatan dosa yang nampak ataupun yang batin, wal-ithm wal-bagh bighairi haq, dan perbuatan kejahatan atau perbuatan kezaliman tanpa ada hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana, dan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apa-apa yang tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berbicara tentang Allah, artinya tentang syariat-syariat Allah, tentang hukum-hukum Allah, mala ta'lamun, engkau bicara tanpa ilmu. Oleh karena itu, dengan ayat ini Syekh berdalil tidak bolehnya seseorang berbicara apa, menjalankan amal ma'ruf nahi munkar kecuali sebatas yang dia ketahui saja. Kalau dia tidak tahu, maka tidak boleh melampaui. Famin munkaratal umur, termasuk perkara yang mungkar. Yatakallamul insan an syai' yakulu innahu ma'ruf wa huwa la yadri anahu ma'ruf, au yakul innahu munkar wa huwa la yadri anahu munkar. Termasuk perkara yang mungkar, kalau seseorang berbicara tentang sesuatu perkara, dia mengatakan ini ma'ruf, ini baik, ini sunnah, ini afdol. Sementara dia tidak tahu bahwa itu betul-betul afdol, itu adalah betul sunnah, ini adalah betul ada perintahnya. Atau dia mengatakan bahwa sesuatu itu munkar, bahwa la yadri ana munkar. Seseorang berkata ini jangan, jelek ini, enggak boleh, dosa kamu. Sementara dia tidak tahu apa betul hakikatnya perbuatan itu adalah suatu perbuatan mungkar. Kalau kita lihat di masyarakat, perkara ini sangat sering kita lihat. Bagaimana, katakanlah misalnya apa, jamaah tabligh seringkali mengajak orang yang tidak punya agama diajak untuk sholat ke masjid, lalu diajak untuk mengajak orang ke masjid. Setelah di masjid, satu demi satu, al-yum bayan inda fulan, kemarin gak pernah sholat, gak pernah pergi ke masjid, cara takbir raja bagaimana baru lihat orang, gak tahu hakikatnya. Sekarang sudah harus berdiri di hadapan orang berbicara tentang agama. Apa jadinya? Agama, dia berbicara agama pakai perasaan. Menurut saya, bayangkan, bicara agama menurut saya, sekian tahun yang lalu, 15 atau 20 tahun yang lalu, ketika di bulan Ramadan ada diskusi di satu radio berbicara tentang apa hukumnya di bulan puasa seorang wanita muslimah pakai rok mini. Boleh apa enggak? Maka jadi bulan-bulanan perkara ini jadi bahan perdebatan tanpa ilmu waliyahubillah. Menurut saya, jika dia seorang muslimah hendaknya menghormati bulan puasa, tidaklah pantas dia menggunakan seperti itu. Enggak ada yang pakai dalil. Yang satunya, berpuasa itu kan melatih kesabaran kita. Wah, langsung berdalil. Ujung-ujungnya, enggak masalah. Tidak bisa membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Yang satunya tidak bisa, ini adalah pungkaran. Dari awal sampai akhir, enggak ada yang pakai dalil. Berbicara tentang agama. Anda lihat pula, juga 10 tahun, 20 tahun yang lalu, masyarakat disuguhi, mungkin mereka-mereka yang waktu itu belum mengaji, sering mendengar ceramah-ceramah ustadz tertentu, yang semula pelawak, bisa kondang jadi ustadz. Bayangkan, pelawak jadi kondang jadi ustadz. Apa akibatnya? Ceramahannya dari awal sampai akhir adalah melawak. Agama yang serius, yang Rasul alaihi salatu wasallam ketika menerima wahyu pertama sampai menggigil ketakutan, dijadikan bahan olok-olokan, bahan tertawaan, bahan lawakan. Bahkan kejemnya lagi, di antara mereka yang kalau tadi apa? Pelawak jadi ustadz, ada lagi ustadz jadi pelawak. Berupaya bersaing dengan pelawak yang jadi ustadz tadi. Sehingga dalam ceramahnya dia juga berusaha untuk membuat selalu pendengarnya itu tertawa, terbahak-bahak. Sampai-sampai berbicara tentang neraka. Hadirin yang mendengar semua tertawa, terbahak-bahak. Bicara neraka. Yang neraka adalah ancaman yang Allah ancamkan kepada manusia. Yang para sahabat ketika mendengar itu menangis. Sebagian terpingsan. Ini jadikan tertawaan. Kenapa? Karena amal ma'ruf nahi munkar tidak didasarkan dengan ilmu. Ini akibatnya. Tujuannya ingin memberikan nasihat pada orang. Ma'ruf kan? Tetapi tanpa ilmu. Demikian pula banyak orang yang ingin memberikan nasihat, misalkan nasihat kepada seseorang agar mau talabul ilm. Jangan pilih-pilih. Utlubul ilma walau bisin atau fisin. Bayangkan, enggak ada dalilnya ini. Hadis maudhu. Tapi berapa banyak orang menggunakan ini? Kenapa mereka menggunakan ini? Ingin amal ma'ruf. Ngajak orang untuk belajar. Dia artikan, walau bisin, tempat yang sangat jauh perjuangan untuk memperoleh satu ilmu. Oleh karena itu, syarat yang pertama, ketika kita akan beramal ma'ruf nahi munkar, adalah ilmu. Ini pula para khawarij yang banyak terjatuh. Mereka beramal ma'ruf ataupun nahi munkar tanpa ilmu. Kadang-kadang apa yang dia nahi anin munkar ternyata ada di dalam sunnah. Contoh, ketika ada penggerebekan di satu masjid, para tentaranya datang pakai sepatu masuk ke masjid. Apa yang mereka ramaikan? Penghinaan terhadap masjid karena mereka masuk pakai sepatu. Jangan dibahas sepatunya. Kalau dia mau protes ke panglima, bukan masalah sepatunya. Pertanyakan sepatunya itu pada bersih apa enggak. Karena orang pakai sepatu masuk ke masjid boleh. Selama syarat-syaratnya terpenuhi. Yang harusnya diperkarakan, yang dia sampaikan ke para komandan-komandan mereka, masalah lain. Lah, ini yang seringkali pengennya protes tanpa apa ilmu. Akhirnya yang diprotes sesuatu yang bukan munkar. Bukan sesuatu yang munkar. Pernah terjadi lagi perdebatan antara Sunni dan Syi'i. Kalau enggak salah tahun 88 atau 87. Kebetulan saya hadir. Pembicaranya dari Syiah Jalaluddin Rahmat. Sementara yang mewakili dari Sunnah kata mereka adalah Ustadz Dr. Randes M. Talib. Mereka berdebat. Satu bicara, dibantah ini, dibantah itu. Yang semula nampak Muhammad Talib itu di atas angin, subhanallah, dia di akhir dia berbicara membantah ucapan Jalaluddin Rahmat tentang sesuatu yang ada di dalam sunnah. Itu tentang apa? Tentang Imam Mahdi atau apa waktu? Tentang Imam Mahdi apa tentang apa gitu? Dibantah. Ya dengan mudah sama Jalaluddin Rahmat. Nih saya Bukhari, nih saya Muslim. Dibantah habis. Bukannya jadi hakikat Imam Mahdinya yang bukan masalah apa ya waktu itu ya? Masalah apa? Subhanallah lupa. Walhasil M. Talib membantah sesuatu yang ada di dalam sunnah. Hakikatnya ada, cuma memang dipalingkan oleh Syiah ke pemahaman mereka. Bukannya M. Talib membantah pemahaman yang memalingkan, akan tetapi justru asal pokoknya permasalahan ini yang dibantah. Lah, ini ketika kita apa amal ma'ruf nahi munkar tidak berilmu. Semoga Allah lindungi kita. Sehingga ketika tidak berilmu, dia tidak tahu yang ma'ruf, apa betul itu ma'ruf. Ketika dia berbicara munkar, dia tidak yakin apakah itu betul munkar. Nah, mungkin. Ini kita syaratnya ada tiga, baru dibahas satu. InsyaAllah berikutnya. Ada satu hal ya ikhwan fillah jazakumullah. Kemarin pas waktu Jumat, setelah selesai Jumat, ada seseorang menegur saya. Tolong sampaikan kepada talabul ilm, terutama kemarin yang ada di shaf pertama dan shaf kedua. Dan dia bilang ini sepertinya menjadi gejala apa kebiasaan. Ketika khutbah kedua dimulai, 1, 2, 3, 10, 20 orang keluar pada wudu. Kalau itu dilakukan oleh talabul ilm, disangkanya itu sunnah, akan bahaya. Dia katakan di tempat awam tidak melakukan seperti ini. Kok ini talabul ilm seperti ini, ahli sunnah? Kalau ada orang luar akan jadikan perguncingan. Tuh lihat. Rame-rame rombongan gerut-gerut-gerut. Sekali keluar 20 atau lebih. Aib. Ana waktu itu berusaha untuk memberikan udzur. Mungkin mereka kan talabul ilm. Masuk masjid itu mungkin sebelum jam 10 dia ngaji, apalagi ini tempat batu, apa dingin. Subhanallah, dia apa? Lama enggak ke kamar kecil, mungkin takut apa? Nahan sehingga dia cepat-cepat berwudu. Katanya kenapa? Tidak sebelum azan. Kalau dia tahu kebiasaan dia begitu, kenapa tidak sebelum azan dia lakukan? Kalau satu orang, dua orang wajar. Wajar. Orang nahan apa kadang tiba-tiba apa ingin ke belakang wajar, atau batal wajar. Tetapi kalau rombongan ini lah, satu bis itu kalau masukin bis itu, ini gejala yang tidak wajar. Mohon antum sekalian apa perkara seperti ini perlu jadi perhatian. Kalau betul-betul ingin, enggak ada masalah. Anda punya hak. Tetapi bukan seperti itu, kayak apa rombongan satu berdiri sebagai komandan, setelah itu anak buah pada rombongan seperti diperintah gitu loh. Kesannya seperti diperintah. Wallahu alam